Harusnya kebijakan-kebijakan penguasa atau raja itu mau kufaton ala fatawal ulama atau ala fatawid ulama, fatawa-fatawid. Raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama. Ya, kalau bolak-balik matur. Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Itu pancen repot. Misalnya begini, kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan apa? Ambon, Irian Jaya. Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama, itu sudah masalah bernegara. Nah, kalau nanti tanggal ketiga, coro jenengan sebutikus. Misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal, mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah. Ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam, kemudian NTT keluar dari Indonesia, Ambon. Kemungkinan kita dakwah di Ambon malah tidak ada. Juga kemungkinan Islamisasi di NTT malah tidak ada, karena sudah keluar dari Indonesia. Mulanya mulai dulu, wali songo ambek maling ya apa? Ambek tukang zina ya apa? Ambek tukang gadu ya apa? Itu bukan berarti mereka tidak bisa bedakan hak dan batil. Dengan di API masih ada peluang komunikasi. Dan dengan ada peluang komunikasi, ada peluang dakwah. Ada peluang pembenah. Yang rembangan ada jenis kisah itu. Mungkin gue wanteng ya toreko. Ini wanteng bajingan tobat. Kulau nusungkan bebas saya. Mungkin nanti juga bebas kulau. Biar ketemu kulau ingin senyum. Lalu gue sungkan senyumnya nanti tobat. Artinya apa? Saat kita ekstrim atas nama hak dan batil malah lari. Toh teori itu ya diakui Quran walaupun tafadzun khalidul qalbi lan fadlu min hawli. Meskipun kita juga punya teori yang lain karena ini tidak selamanya berjalan lancar. Kadang gue kancanan nun akal ya belor akal tenan. Kancanan nun ya katut tenan. Selingkuh tenan. Nah, sebab itu ya band oleh FPI ya keband ekstrim-ekstrim ya keband. Nyatanya pribumisasi kadang ya katut. Nah, ngunggus kancana-kancana kalau kadang tina kali orang anut gus kadang gusnya katut sing. Nah, malah jadi roper. Jadi disini pertama gak wajib beli gusnya sing melok nyanyi. Orang kau sing grup band malah wiritan malah. Artinya kan metode apapun kan nggak semuanya jalan lancar. Tapi kita atas nama manhaj metode, kita seluas mungkin punya wacana guys. Terus kita punya banyak pilih. Ini disebut istilah kula imah tetap nomor roh. Makanya, yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa? Kalau sering bilang, yaitu guys, misalnya ditetapkan undang-undang gini. Setiap syariat Islam, kenapa kita ngemis ke negara? Nunggu diundangkan. Kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat Islam nunggu diundang? Kenapa setiap syariat Islam kita ngemis ke negara? Dulu ketika bubaran Ahmadiyah juga kita ngemis ke negara. Tanpa itu pun kita sebagai ulama tetap anti nopo Ahmadiyah. Lah saiki misalnya tokoh Ahmadiyah kalau yang menarik di bangku kowe, lah saiki kowe lomonti mbek Kiai Kono. Kowe kali-kali nyalahno awake dhewe bareng. Ngunang kalah lomo ngono ae. Bagaimana mungkin kita dakwah nak kiai sunni ini medit, kiai non sunni loh. Ketika orang lari ini aliran dari aliran apa ses? Aku kan nanti hisap pengiran, aku melayu berkoro kue medit, berkoro popor, berkoro lorot.